Konsultasi Syariah. Apakah jual beli inden itu dilarang? Pertanyaan. Apa hukum inden barang dengan bayar DP? Di mana penjual belum memiliki barang? Apakah ini termasuk menjual barang yang belum dimiliki? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Di antara bentuk transaksi yang terlarang adalah jual beli hutang dengan hutang. Dasar larangan ini adalah konsensus atau ijma' ulama dalam transaksi al-kali bil-kali, yaitu jual beli hutang dengan hutang, yang hukumnya terlarang. Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um pernah membahas hukum menjual barang yang masih dalam tanggungan. Beliau mengatakan, kaum muslimin dilarang untuk jual beli hutang dengan hutang. Pernyataan kesepakatan ulama, Ibnu Qudamah menukil keterangan ijma' ulama dari Ibnul Mundhir. Ibnul Mundhir mengatakan, ulama sepakat bahwa jual beli hutang dengan hutang tidak boleh. Imam Ahmad mengatakan, ulama sepakat dalam masalah ini. Ijma' inilah yang menjadi landasan kita untuk menyatakan bahwa jual beli hutang dengan hutang hukumnya terlarang. Pengertian jual beli hutang dengan hutang. Kata al-kali secara bahasa artinya sesuatu yang tertunda atau nasi'ah. Dari kata kala'a yakla'u yang artinya tertunda. Dalam kitab Al-Muwatta' terdapat penjelasan tentang jual beli al-kali bil kali. Jual beli al-kali bil kali adalah seseorang, yaitu si A, menjual barang miliknya yang masih terhutang kepada pembeli, yaitu si B, dengan pembayaran yang masih terhutang di tempat orang lain, yaitu si C. Di antara menjual barang yang belum dimiliki dengan pembayaran yang tidak tunai, karena yang terjadi adalah tukar-menukar barang yang belum ada dengan uang yang juga belum ada. Definisi ini dinyatakan An-Nawawi dalam Al-Majmu' tidak boleh menjual hutang dengan hutang. Bentuknya ada pembeli mengatakan, tolong jual sehelai kain untukku, tertunda, dengan kriteria tertentu, dan tolong serahkan bulan sekian, dengan harga 1 dinar, dibayar kredit sampai tanggal sekian. Kemudian penjual menerimanya. Transaksi ini batal, tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Bahkan Syekh Islam membatasi, bahwa bentuk jual beli kali bil kali yang terlarang hanya bentuk ini. Beliau mengatakan, adanya larangan jual beli kali bil kali, al-kali artinya tertunda, yang belum ada di tangan, ditukar dengan sesuatu yang belum ada di tangan. Ini seperti orang yang melakukan akad salam untuk barang yang masih dalam tanggungan dengan bayaran tertunda, sehingga keduanya tertunda. Jual beli semacam ini tidak boleh dengan sepakat ulama, itulah baik al-kali bil kali. Contoh riil jual beli semacam ini di zaman kita adalah jual beli inden. Pesan barang kepada seorang penjual, sementara si penjual belum memiliki barang, dan konsumen diminta bayar DP. Sebagai ilustrasi, Mukidi pemilik konter HP, datang Paijo hendak membeli HP merek Jade. Saat itu Mukidi tidak punya barang yang dimaksud, dan Mukidi menjanjikan barangnya akan dipesankan ke produsennya, dan akan datang sebulan lagi. Lalu Mukidi minta agar Paijo bayar DP dulu 10%. Lalu mereka melakukan akad dan transaksi, deal harga, dan berpisah. Ketika Paijo membayar DP, pembayarannya tidak tunai, sehingga uang terhutang. Sementara Mukidi belum memiliki barang, sehingga barangnya juga terhutang. Ketika ini ditransaksikan, jadilah tukar-menukar antara hutang dengan hutang. Demikian, Allahu A'lam.